rasakan cinta yang menghempas jantung di gurun yang luas. Namun tak bisa harapkan keinginanku yang teramat dalam. Tapi ku terlahir sebagai lelaki yang kan bertahan dan takkan pernah rasakan mati. Matiku adalah rasa keinginanku untuk hidupkan cinta. Sanggup badai datang dan kau hilang.